Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi, wa zinata arshihi wa milada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatul iman, majlis cahaya hati yang insyaallah semua kita diberkahi oleh Allah jalla jalaluh. Kali ini kita bersama Ustaz Muslih Ajis, bapaknya anak yatim Azikra, ya, Abal Yatama Azikra. Bahkan beliau cukup lama tidur bersama anak-anak yatim, ya, di Depok. Jadi Azikra punya yatim berapa sekarang? 53 anak yatim kita. Dan sekarang kita membangun lagi asrama putra. Alhamdulillah kemarin ada jamaah mewakafkan mobilnya. Kita lelang, alhamdulillah laku kemarin. Ya, 175 juta plus dia bilang. Saya mau kasih plus lagi. Melebihi harga biasa. Karena begitu mendengar yatim, ah, Allahu Akbar. Kebaikan dibalas kebaikan. Allahu Akbar. Dan qori kita, imam besar Masjid Azikra, Ustaz Surur Karyanto. Surah Ibrahim ayat 2 dan 3. Mari kita buka, simak bersama Surah Ibrahim ayat 2 dan 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Kita membincangkan biar mengetahui bagaimana orang-orang soleh itu mencintai dunia, supaya kita tidak menjadi bagian dalam ayat ini, wailul lil kafirin min adzabin syadid. Kita tidak ingin menjadi orang yang celaka dengan siksa yang sangat pedih. Yang itu disebut oleh Allah Azza wa Jal, ulaika fi dhalalin ba'id. Orang yang terlalu mencintai dunia akan mendapati jalan yang teramat jauh dari kebaikan. Ternyata orang-orang soleh juga mencintai dunia. Syihabuddin Ibn Hajjal Asqalani, yang juga disyarahkan oleh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani, pernah menuliskan sebuah fragment cerita bagaimana orang-orang soleh itu mencintai dunia. Dari sini kita akan belajar sehingga kita pun yang saat ini hidup di dunia biar benar mencintai dunia kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hubbiba ilayya min dunyakum salas." Aku ini ciptakan dengan dunia kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tiga hal. Yang pertama at-tib, yang kedua wan-nisa, yang ketiga ju'ilat qurratu aini fi shalah. Masyaallah. Masyaallah. Orang beriman pasti suka tiga itu ya. Ya. Ternyata Rasul membimbing kita, kita juga boleh mencintai dunia, tapi lihat Rasul mencintainya, yang pertama beliau senang dengan yang wangian. Jadi senang dengan wangi. Gampang ciri orang mukmin teladan Rasulullah itu, yang menteladani Rasulullah gampang. Kalau dekat dia wangi. Khuruzina tu inda kulli masjid ya. Yang kedua an-nisa. Tentu yang disebut oleh Rasul nisa adalah sebagaimana inda dunya mata wa khirmatiha al-maratu salihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Rasul senang dengan kita yang memiliki istri yang salihah. Ternyata ketika Rasul menyampaikan yang ketiganya adalah ju'ilat qurratu aini fi shalah, beliau tidak pernah meninggalkan sisi yang lain bahwa Rasul senang dalam keadaan hidup dia di dunia ini, beliau membulirkan, menitikkan air matanya dalam keadaan sholat beliau. Inilah beliau yang incar. Setiap kali sholat, pasti ingin ada kesaksian yang bersejarah yang nanti akan mampu memadamkan api para neraka. Itu tetesan air mata dalam keadaan sholat beliau. Baik, ini yang saya ingin ceritakan bahwa ini adalah fragmen cerita yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syihab bin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika Rasulullah menyampaikan pandangan beliau tentang dunia dan beliau menyebutkan tiga, ternyata beliau menyampaikan ini di depan sahabatnya, karena ma'u asha. Abu Bakar As-Siddiq sebagai sosok yang sangat dekat dengan beliau, seperti ada isyarat dari Rasulullah ingin memberikan bagaimana opini, bagaimana pandangan. Abu Bakar As-Siddiq kemudian membenarkan, "Sadaqta ya Rasulullah, hubbiba ilayya minad dunya salas." Aku pun dicintakan dengan dunia ini pada tiga hal. Kecintaan Abu Bakar dengan dunia yang pertama, "An-nadra ila wajhika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saat aku senang menatap wajahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menatap wajah Rasulullah adalah kecintaan dan kesenangan seorang Abu Bakar As-Siddiq dalam majlis hidup beliau. Tentu Rasul sekarang sudah tidak ada. Maka ada penerusnya, warasatul anbiya al-ulama, disahkan guru kita. Senangnya kita menatap wajah beliau, insyaAllah menjadi bagian kesenangan Abu Bakar As-Siddiq yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena an-nadrah ila wajhil alim, jalallahu likulli nadrah malakan yastaghfirullah. Jadi kecintaan kita kepada orang alim dengan nadr tanfa farhan, dengan kecintaan yang penuh dengan kecintaan, dengan penglihatan yang penuh dengan kecintaan itu, maka Allah jadikan satu tatapan kita yang penuh cinta, malaikat yang senantiasa mohonkan ampun kepada Allah azza wajalla. Jadi menatap dengan penuh cinta, dia ngeliatin gitu, ya Allah ya Rabbana. Tadi kisah lanjutkan. Ya. Lalu yang kedua, an-nadra ila wajhi an-nadra ila wajhika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, infaqu mali ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat aku menyerahkan seluruh hartaku dalam perjuanganmu ya Rasulullah. Umar ibn Khattab datang kepada Rasulullah membawa sekarung harta kekayaan beliau. Rasul kaget, keluargamu ini apa? Separuh kekayaanku masih aku sisakan untuk keluargaku. Subhanallah, sekarung berlian masih ada separuh karung berlian lagi. Ya, artinya kalau misalkan kita punya 2 miliar saja, separuhnya kan kita serahkan kepada perjuangan Rasulullah SAW. Kalau kita ingin contoh kepada Umar ibn Khattab, tidak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq yang membawa lebih banyak yang dibawa oleh Umar ibn Khattab. Ini apa lagi ya Abu Bakar? Bawaanmu lebih banyak untuk perjuanganmu ya Rasulullah SAW. Bagaimana keadaan istri dan anakmu? Allahu wa Rasuluh, aku tinggalkan untuk mereka. Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan buat mereka, istri dan anakku. Subhanallah. Kecintaan pada tingkat iman yang hebat seorang Abu Bakar As-Siddiq ini yang harusnya kita pelajari. Beliau menyerahkan seluruh harta dalam perjuangan. Yang ketiga, antakuna ibnati ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saat aku serahkan anak kesayanganku, anak tercintaku Aisyah kepadamu ya Rasulullah. Sifatnya pribadi, bahkan amat sangat pribadi, punya sebagai spesial dalam hidupnya pun diserahkan pada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa Aisyah itu istri yang ketiga. Ya, makanya apa ini isyarat, kita bicara tentang tiga. Isyarat murabbi. Jadi bukan yang pertama, pertama Khadijah. Kedua Saudah. Ya, Saudah yang ketiga. Baru Aisyah. Jadi janda, kemudian diserahkan pada Rasulullah. Karena cinta sekali pada Rasulullah. Anak terserahin. Kalau sudah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala apapun, maka barokah. Ya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pandangannya, seperti isyarat Rasul melirik kepada Umar bin Khattab, yang hadir memang pada majlis itu. Sudakta ya Abu Bakar, habibah ilaya minat dunia salas, aku pun benar ya Abu Bakar, dicintakan dengan duniaku ini pada tiga hal. Yang pertama, al-amr bil ma'ruf, wal nahyu anil munkar, was-sawbil halq. Aku cinta dengan keadaan duniaku itu ketika aku menegakkan yang ma'ruf, melarang umat untuk yang mungkar, dan senangku adalah ketika aku pakai pakaian yang apa adanya. Dalam riwayat beliau menyebutkan arba'ata asyara rak'ah, ada 15 tambalan dalam baju beliau. Itulah yang disenangi oleh Umar ibn al-Khattab. Tidak mengincar kemewahan, tidak mengincar sesuatu yang wah, tapi tampil apa adanya beliau, tapi lihat bagaimana pekerjaan beliau, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Subhanallah. Seorang pemimpin, seorang khalifah, baju kebesarannya adalah baju yang di dalamnya ada 14 tambalan. Subhanallah. Utsman bin Affan yang ada di samping kemudian memberikan pandangan yang sama. Sadaqta ya Umar bin Khattab, hubiba ilai minad dunya salas. Yang pertama beliau isbagul ji'an wa kiswatul 'aryan wa khatamul Qur'an. Aku ini disenangkan dengan dunia pada tiga juga ya Umar ibn al-Khattab. Yang pertama adalah saat aku bagi orang-orang yang lapar, aku kenyangkan mereka. Saat aku lihat orang-orang telanjang, karena memang saat itu betapa banyak dari Afrika yang bekerja, mereka telanjang dada, maka aku bagi pakaian buat mereka. Dan yang luar biasa, aku senang ketika aku membaca Al-Quran. Riwayat menyebutin, khatamal Qur'ana fil laylah rak'atay. Beliau mampu menyelesaikan seluruh Al-Quran dalam dua rakaat dalam satu malam. Ini tentu tidak seperti biasa, karena punya karomah ya ikhwah. Duh, gak mungkin satu malam dalam kita baca secepat apapun, tidak bisa. Tentu ini karomah tertentu yang kita belum sampai pada tahapan itu. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib ketika Utsman sudah selesai menyampaikan pandangannya tentang dunia, beliau pun menyampaikan tiga pula yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah khidmatud daif, yang kedua as-sumu bisayf, yang ketiga ad-darbu bisayf. Senangnya beliau ketika menyebut tamu, karena beliau keluarga Abbas. Keluarga Abbas itu punya sangat mulia, yaitu punya Allah Azza wa Jalla. Senangnya beliau berarti berada di paling depan. Ketika tamu-tamu berbondong-bondong dari min fajjin amik, dan begitu banyak daerah datang menghampiri, maka senangnya beliau menjemput para tamu itu. Yang kedua, di saat musim panasnya, ketika mentari itu, beliau senang sekali melaparkan dirinya, berpuasa di waktu orang tidak kuat melaksanakan puasa. Yang luar biasa, ketika ada genderang perang ditabuh oleh Rasulullah, beliau yang pertama mengantungkan tangannya, ad-durbu bisayf. Zulfikar pun akhirnya diberikan kepada beliau. Allahu Akbar. Semuanya apa? Serba tiga. Memilih kelezatan ruhiyah, rohani. Dan tujuannya ridha Allah, orientasinya selalu akhirat. Semua dilakukan oleh Rasul, para sahabat mulia. Allah tujuannya orientasi akhirat. Dunia ini sebentar. Kalau memang dunia ini sebentar, akhirat selama-lamanya. Allah tujuannya, Rasul teladannya. Maka yang terjadi, haji mabrur. Haji hajatku. Haji kepentinganku. Haji kebutuhanku amat sangat. Mabrur, kumpulan dari perbaikan kebaikan, perbaikan kebaikan, kebaikan perbaikan. Lima, ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak, dakwah, muhasabah diri. Semua yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang saleh, ibadah, amal saleh, dakwah, akhlak mulia, muhasabah diri. Lima poin ini, mabrur. Karena dunia ini sebentar, makanya senangnya beramal, beramal, beramal. Orang kenyang, dia lapar. Orang pelit, dia dermawan. Jadi melakukan kelezatan ruhiyah yang luar biasa. wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Surah Qasas ayat 77. Hampir-hampir orang yang rindu dengan Allah dan ingin selamat di akhirat melupakan dunia. Makanya sampai dipesankan, jangan lupa dengan dunia. Kalau kita terbulak, bukan terbalik, terbulak, lupa akhirat, senang dunia, sampai saat ibadah pun ingat dunia. Lagi sholat, ingat kunci yang hilang. Subhanallah. Makanya terus mengaji, terus belajar, terus beramal, terus berkumpul dengan orang saleh. Allah perbaiki keadaan kita, ya ikhwah. Kita ingin seperti itu. Jazakumullah Ustaz Musliha Hajiz, apa yang antum sampaikan membuat kami rindu ingin menduduki maqam itu. Ustaz, suruh sebentar lagi kita main futsal. Dan itu bagian dari ibadah. Senyum terus Ustaz kita ini. Terima kasih. Jangan lupa Arifin selalu mengingatkan amal jariah. Alhamdulillah jalan sudah terbuka menuju pesantren Jabal Sindur. Silahkan ikhwah lihat Desa Cibadung, 1200 meter dengan lebar 30 meter menuju pesantren. Dan insyaallah 2 bulan ke depan kita akan mulai dengan peletakan batu pertama. Dan Arifin mengundang ikhwah semua untuk menyaksikan prosesi pembangunan Masjid Jabal Sindur Azikra yang kedua, dan dikelilingi oleh pesantren seluas 12 hektar setengah. Hubungi Ahi Awaluddin 0856 90010 0856 90010. Kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.